Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pada hari yang ke-16, hari Jumat dari bulan Ramadhan 1439 Hijriah, kembali kita bertemu kembali di kajian menjelang berbuka di Masjid Al-Muhtadin, Kecamatan Patrang, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang akan membahas tentang kondisi dan keadaan para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, salafus salihun, terkhusus di bulan Ramadan. Pada sore hari ini kita akan membahas sisi yang lain dari sisi-sisi kehidupan mereka. Kita masuk ke materi. Qala ahwaluhum ma'al judi wal ihsan. Kita akan membahas tentang kondisi para salaf rahimahumullah ditinjau dari kedermawanan dan kebaikan mereka saat di bulan Ramadan. Dari sisi apa? Kedermawan, kedermawanan dan juga kebaikan mereka ketika berada di bulan Ramadan. Itu dengan memberikan sedekah, infak, memberikan hadiah kepada orang lain, berbagi kepada sesama, memberi buka untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, ini merupakan contoh kebaikan dan kedermawanan yang bisa diterapkan oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Bagaimana sih teladan dari para salaf rahimahumullah dalam bab ini? Akan kita baca beberapa keterangan atsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum, demikian pula dari para ulama yang semoga kita bisa mengambil teladan dan juga manfaat dari kisah-kisah mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita memasuki atau membaca beberapa keterangan tersebut, penting untuk kita ingatkan bersama tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 dari surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuh." Segala apapun yang kalian infakkan, min syai'in, di sini Allah sebutkan dalam bentuk nakirah fi siyaqi syart. Ini menunjukkan umum bahwa segala sesuatu yang kita infakkan, baik itu berbentuk makanan untuk memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa, atau sedekah, atau infak, atau segala sesuatu yang kita infakkan dari tenaga kita, pikiran kita, dan yang lainnya, dalam rangka untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuh, kata Allah. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, harta benda, tenaga, pikiran, waktu, fahuwa yuhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin, memberikan gantinya, balasannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling baik di dalam memberikan rezeki karunia kepada para hambanya. Dalam ayat ini ikhwani fiddin rahimakumullah, terdapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus motivasi kepada kita semuanya agar kita jangan khawatir kalau kita berinfak, bersedekah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan gantinya. Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 39. Allah yang akan menjamin, tidak akan menyia-nyiakan, melantarkan orang yang berbuat baik di jalan, di jalannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada beliau. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah atau sedekah atau infak itu akan mengurangi harta. Harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah kita. Secara nominal sesaat mungkin memang berkurang kita keluarkan harta kita sebagiannya untuk bersedekah atau berinfak. Tetapi ketahuilah bahwa hakikatnya harta yang kita miliki akan semakin berkembang, semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, entah untuk membangun masjid, entah untuk memberi makan fakir miskin, entah bersedekah untuk pengajian, entah bersedekah untuk yang lainnya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil. Seperti sebuah bulir yang menumbuhkan sanabil, biji-bijian. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir itu mengandung atau berisi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan di sini. Seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam rangka untuk ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan amal sedekah tersebut, infak tersebut sebanyak 100 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya dan maha mengetahui terhadap amal perbuatan para hamba. Ikhwani fiddin rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ayat dan juga hadis yang baru saja kita baca merupakan hasungan dan motivasi kepada kita semuanya untuk berinfak, bersedekah dengan segala bentuk dan jenisnya, terkhusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengganti setiap infak yang kita berikan, bahkan akan dilipat gandakan sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana ketika infak dan sedekah tersebut diberikan di bulan Ramadan? Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekaligus ini teguran untuk kita semuanya. Ya Abu Bakrin, la tuki fayuka alaika. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau tahan hartamu untuk memberi sedekah. Jangan kamu tahan hartamu, jangan kamu simpen saja. Berilah sedekah, berinfaklah. Fayuka alaika, maka kalau seandainya engkau menahan hartamu, tidak engkau berikan untuk sedekah sebagiannya, karena di sana ada hak-hak orang miskin. Fayuka alaika, maka engkau akan ditahan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah Rasul sekedar memerintahkan? Tidak. Akan kita baca bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasallam merupakan orang yang paling dermawan orang yang paling ringan untuk mengeluarkan hartanya, terkhusus di bulan Ramadan. Kita baca keterangan-keterangan tersebut yang menunjukkan kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan para ulama rahimahumullah. Qala an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, paling mudah untuk mengeluarkan harta, memberi kepada orang yang membutuhkan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kondisi Rasulullah di bulan Ramadan jauh lebih dermawan dibandingkan selain Ramadan. Hina yalqahu Jibril, apalagi ketika malaikat Jibril mendatangi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di Abdullah bin Abbas di akhir hadis mengatakan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Mudah untuk mengeluarkan tanpa menahan, nah, tanpa pilih, terus subhanallah. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang sebagian hadis ini sudah kita baca di awal pertemuan. Kemudian disebutkan berikutnya dalam riwayat ini, an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini motivasi hasungan kepada kita semuanya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka, memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tadi, yang dia beri makan untuk berbuka. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a, tanpa ada pengurangan pahala pada orang yang berpuasa. Yang berpuasa Allah sempurnakan pahalanya sesuai dengan kualitas dan tingkat mutu puasa yang dia kerjakan. Maka orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang puasa tersebut akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Ini balasan bagi mereka yang memberi makan orang-orang yang berpuasa. Qala an Abdillah ibni Rabah qala wafadat wufudun ila Muawiyata wadhalika fi Ramadhan fakana yasna'u ba'duna li ba'din ta'ama. Abdullah bin Rabah, beliau menceritakan peristiwa di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafadat ufudun ila Muawiyah, datanglah para utusan menghadap kepada khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Wadhalika fi Ramadan, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Fakana yasna'u ba'duna li ba'din at-ta'ama, maka di waktu tersebut kami saling memasakkan makanan untuk sebagian yang lainnya, saling masak lomba-lomba, berlomba untuk memasakkan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di saat itu. Fakana Abu Hurairah mimma yukthiru ayyad'una ila rahlih. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang paling sering mengundang kami berbuka di rumahnya. Ini Abu Hurairah, sahabat yang termasuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang paling sering mengundang kami untuk berbuka di rumahnya. Dan ini termasuk apa namanya? Bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin Al-Yamani Ad-Dausi radhiyallahu anhu, termasuk orang yang paling sering mengundang kami untuk berbuka. Fakultu, maka aku Kata Abdullah bin Rabah, ala asna'u ta'aman fa'ada'uhum ila rahli. Ketahuilah, saya akan juga akan membuat makanan. Fa'ada'uhum, sehingga aku bisa mengundang mereka, orang-orang, para utusan, ila rahli, ke rumahku. Fa'amartu bita'amin yusna. Saya pun memerintahkan anggota keluargaku, istriku dan yang lainnya, agar memasak makanan. Thumma laqitu Abu Hurairah minal ashi. Kemudian aku bertemu, berjumpa dengan Abu Hurairah, nam, di waktu sore hari. Fakultu, maka aku berkata kepada Abu Hurairah, ad-da'watu indi al-lailah, malam ini saya yang akan mengundang. Kata Abdullah bin Rabah kepada Abu Hurairah, jangan sampai Abu Hurairah mendahului siapa? Mendahului Abdullah bin Rabah. Malam ini jatah saya untuk mengundang orang-orang untuk berbuka. Faqala sabaqtani, ya sudah, kamu mendahului saya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qultu na'am, ya sudah. Fada'autuhum, aku pun mengundang mereka semuanya untuk berbuka di rumahku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, merupakan orang-orang yang saling berlomba untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Rabah, di antara sahabat yang lainnya antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang saling ingin mendahului berbuat kebaikan demi kebaikan tanpa ada rasa apa namanya saling menjatuhkan, tanpa ada saling mengungguli sombong dengan yang tidak, murni berbuat dalam berlomba dalam kebaikan. Inilah mereka para sahabat kondisinya, orang-orang yang terdepan di dalam melaksanakan dan juga merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Ibrahim bin Sa'ad an abihi qala kana abi Sa'ad ibn Ibrahim idza kanat lailatu 21 wa 23 wa 25 wa 27 wa 29 lam yuftir hatta yakhtimal Qur'ana. Diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya bahwa bapakku Sa'ad bin Ibrahim, idza kanat lailatu 21, jika bertepatan dengan malam ke-21, bertepatan dengan malam ke-23, 25, 27 dan 29 di bulan Ramadan, lam yuftir hatta yakhtimal Qur'an, beliau belum makan atau belum berbuka dengan buka yang berat, makan nasi dan yang lainnya, hatta yakhtimal Qur'an, sampai beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa kana yuftiru fi ma bainal maghribi wal isya'il akhirah, beliau makan besar itu di akhir antara maghrib dan isya yang akhir, agak mundur mendekati isya, karena lebih mendahulukan untuk membaca Al-Qur'an. Bukan berarti tidak buka, buka tetap buka. Nah, tetapi untuk makan besarnya beliau akhirkan karena ingin mengejar bacaan Al-Qur'an. Wa kana katsirun idza aftara yursiluni ila masakin yaquluna ma'ah. Dan cara bukanya adalah ketika beliau berbuka mengirim aku, mengutusku kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya mereka itu diundang ke rumah agar makan bersama bapakku. Subhanallah. Diundang orang-orang miskin semuanya ke rumahnya, diajak berbuka bersama beliau rahimahullah. Qala an Abi Bakar ibni Abi Maryam, dari Abu Bakar bin Maryam bin Abi Maryam, qala sami'tu masyaykhatana yaqulun idza hadara syahrur ramadhana qad hadara mutahhirun wa yaquluna in basitu bin nafaqati fihi fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillah azza wajalla wa yaquluna at-tasbihatu fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairi. Ini kata Abu Bakar bin Abi Maryam menukil ucapan guru-guru beliau. Idza hadara syahrul ramadan, jika syahrul ramadan, jika bulan ramadan telah datang, qad hadara mutahhirun, maka telah datang berbagai hal yang bisa mensucikan jiwa dari berbagai dosa, dengan berbagai infak, sedekah, ibadah, ketaatan yang akan membersihkan dan mensucikan jiwa dari berbagai dosa dan kesalahan. Ini maksud dari idza hadara nam syahrul ramadan hadara mutahhirun. Jika telah datang bulan Ramadan, maka telah datang hal-hal yang bisa mensucikan seorang hamba. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata, in basitu bin nafaqati fihi. Perbanyaklah kalian untuk memberikan infak di bulan tersebut. Perbanyaklah, sering-seringlah, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk berinfak pada bulan tersebut. Fa innaha tudha'afu, karena kebaikan atau nafkah atau sedekah infak yang diberikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Kan nafaqati fi sabilillah, seperti infak yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bacakan tadi ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Permisalan orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habba, seperti sebuah bulir, sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir. Satu bulir atau satu benih menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, pada setiap bulirnya 100 biji. Berarti berapa? 700. Apaan? Tadi disebutkan 100. 700 kali lipat ketika seorang itu meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui amalan para hamba. Bagaimana ketika infak dan sedekah tersebut dikerjakan di bulan Ramadan, terkhusus kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, akan berlipat lagi, berlipat. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ini, amalan-amalan kebaikan ini. Qala wa yaquluna at-tasbihatu fi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Mereka, para ulama, juga mengatakan at-tasbihah fihi, satu tasbih yang diucapkan di bulan Ramadan afdal, lebih utama, lebih mulia, min alfi tasbihatin fi ghairihi, lebih mulia dibandingkan 1000 tasbih di selain bulan Ramadan. Ini atsar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Fadha'il Ramadan. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, al-Imam Syafi'i yang sering kita sebutkan dalam kajian ini pula, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ahabbu lirrajuli az-ziyadatu fil judi, uhibbu lirrajuli az-ziyadata fil judi fi syahri Ramadan. Hendak saya ingin atau saya suka bagi seorang untuk menambah kedermawanan, kebaikan, memberikan infak atau sedekah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kenapa? Iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk teladan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seorang di bulan Ramadan dia menambah kedermawanannya, kebaikannya, infaknya, sedekahnya, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atsar atau hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas pada awal bab. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan selain Ramadan. Nah, Kenapa kok apa namanya kita lebih mengutamakan atau menambah sedekah di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan orang yang diberikan sedekah itu adalah orang-orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di luar Ramadan. Bersedekah untuk orang-orang yang baik, bersedekah untuk orang-orang yang kondisinya dalam kondisi ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Ketika dia mendoakan orang yang bersedekah, mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan dalam kondisi dia sedang berpuasa, maka akan pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li wali hajatin nasi fi ila masalihihim, karena di bulan Ramadan manusia juga butuh, ya, butuh lebih dibandingkan selain Ramadan, termasuk sekarang ya. Mungkin kita juga punya program untuk tetangga kita, bagi-bagi parsel lebaran, membagi sarung atau kurma. Karena di bulan Ramadan mereka butuh terhadap barang-barang tersebut. Sarung, Quran untuk membaca Al-Quran, untuk ibadah, kurma untuk berbuka untuk mereka. Dibutuhkan oleh manusia di saat Ramadan. Kebutuhannya lebih dibandingkan di luar Ramadan. Kalau kurma di luar Ramadan, dia dalam jarang yang berpuasa atau sedikit yang berpuasa. Tetapi kalau Ramadan kita berikan kurma kepada mereka, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Bisa digunakan untuk berbuka. Ajarnya, pahalanya berlipat. Sarung juga demikian. Ketika kita berikan di bulan Ramadan, besar kemungkinan untuk digunakan untuk salat raweh, salat subuh berjamaah, isya berjamaah, dan seterusnya. Al-Quran ketika kita berikan di bulan Ramadan, maka besar kemungkinan untuk tadarus, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, qiraah, dan seterusnya. Sehingga perlu untuk kita semuanya menambah kebaikan kita di bulan Ramadan, kedermawanan kita di bulan Ramadan. Walitasyahul katsirin minhum bisaumi wassalah an makasibillah, karena mereka di bulan Ramadan lebih sibuk untuk salat, ibadah, puasa dibandingkan ketika di luar Ramadan, lebih mengutamakan ibadah dibandingkan pekerjaannya mereka. Sehingga mereka dalam kondisi ibadah lebih baik dibandingkan di luar Ramadan. Nah, kita memberikan infak kepada orang-orang yang kondisinya dalam kondisi baik, lebih baik dibandingkan selain Ramadan. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Hendaknya kita memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang akan kita beri sedekah adalah orang yang di waktu yang membutuhkan mereka itu. Sekaligus kondisinya mereka lebih baik dibandingkan di luar Ramadan. Qala kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra sahabat Umar bin Khattab, yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Lihatlah, Abdullah bin Umar berpuasa dan tidaklah beliau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Fa idza manahu ahlihu anhum, ketika keluarganya melarang Abdullah bin Umar untuk berbuka bersama mereka, lam yata'asya tilkal lailah, maka Abdullah bin Umar memilih untuk tidak makan malam di waktu itu. Subhanallah. Sudah wis. Tidak usah makan kalau tidak bareng orang miskin. Nah, ia tetap berbuka tapi tidak makan malam tanpa adanya orang-orang miskin bersama beliau. Wa kana idza ja'ahu wa huwa 'ala ta'am akhadha nasibahu min at-ta'am. Suatu ketika Abdullah bin Umar berbuka, datang sudah keluarganya mengantar makanan untuk Abdullah bin Umar. Akhadha nasibahu min at-ta'am, beliau mengambil bagiannya. Mengambil apa namanya? Sudah di piringnya atau yang lainnya. Naam, akhadha nasib, mengambil jatah dari makanan tersebut. Fa'atahu as-sa'il, diberikan jatah tersebut kepada orang yang meminta-minta di depan rumahnya. Fayarji'u waqad akala ahluh ma baqiya fil jufnah. Namun ketika beliau balik ke dalam rumah, makanannya sudah habis, tidak ada sisa lagi. Tidak tersisa di dalam sajian, tidak ada piring atau di dalam meja makan, tidak ada lagi. Fayusbih sha'iman, besok paginya beliau harus berpuasa kembali. Walam ya'kul syai'an, dan tanpa ada makanan yang beliau makan sama sekali. Subhanallah. Jadi infak dan sedekah yang dilakukan oleh mereka bukan berarti karena memang sudah kelebihan harta, tidak. Abdullah bin Umar, untuk melihat di sini, beliau tidaklah berbuka kecuali bersama orang miskin. Namun ketika beliau tidak mendapatkan, ketika memberikan makan kepada orang miskin, bukan berarti kelebihan, stoknya banyak, tidak. Ternyata beliau tidak ketika sudah dikasihkan kepada mereka orang-orang miskin ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk dimakan oleh beliau. Qala washtaha ba'du salihina ta'aman wa kana sa'iman fa wada'a baina yadayhi wa huwa sha'im fa sami'a qa'ilan yaqul man yuqridul mali al wafiyya. Sebagian orang soleh, nam ingin makan, kemudian letakkan makanan itu di depan, sudah dihidangkan di depan, di hadapannya dalam kondisi masih puasa. Namun di saat itu dia mendengar orang yang berkata, siapa yang ingin memberikan makanan untuk kami? Nam, maka kemudian diberikan makanan tersebut. Nam fa'akhadha suhfa fa kharaja biha ilaihi wa bata tawiya. Akhirnya makanan tersebut diberikan kepada si peminta tadi dalam kondisi dia sendiri tidak makan. Fabata tawiya, akhirnya dia tertidur dalam kondisi apa namanya, blungker gitu, karena kelaparan, tidak ada yang dimakan. Subhanallah. Anna Hammadan kana dha dunya muttasi'ah wa annahu kana yufattir fi syahri Ramadan 500 insanin wa annahu kana yu'tihim ba'dal 'id likulli wahidin 100 dirham. Ini contoh lagi. Hammad adalah seorang yang memiliki dunia yang luas, artinya hartanya melimpah. Yufattiru fi syahri Ramadan, setiap bulan Ramadan memberikan makan buka untuk orang-orang yang berpuasa 500 insanin, 500 orang setiap harinya. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal 'id, setelah Id. Nah, beliau juga memberikan likulli wahidin, setiap orang dari 500 tadi dikasih 100 dirham, 100 dirham. Subhanallah, luar biasa. Nah, kedermawanannya mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dermawan ini kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa berinfak, bersedekah walaupun kita sendiri juga butuh, kan gitu. Walaupun kita sendiri juga butuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.